lan tasta'jiluni. Ya, lan harfu nafi nasbin wa istiqbal. Tasta'jilu, ya, fil mudhari' mansub bi hadfi nun, wawunya bi mahal rafa', fa'il, nunnya nun wiqayah, ya'nya bi mahal nasab mafudun bih, wawunya fa'il bi mahal rafa' fa'il, nunnya nun wiqayah, ya'nya bi mahal nasab mafudun bih. Idan kesimpulannya kalau begitu, alamatun nasbi khamsah, nasab ada lima, al-fathah wal-alif wal-qasrah wal-ya wa hadfun nun. Nama Allah alam. Assalamualaikum.